Kan remajaku masa riang dilalah cinta. Apabila berlalu tak lagi kembali, merindu daya kuasa walau lagu ragu mengembalikan remajaku masa riang.